dan dirimu sudah jadi satu dalam ikatan terpercaya. Oh, ini asmaraku, ini asmaramu, kamu makin sempurna. Oh, kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku terbanyak pintu pada kamu, kamu, kamu. Sempat kau terima segala ku angku. Aku dan dirimu sudah jadi satu dalam ikatan tak percaya. Sempurna. Oh, kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu, kamu, kamu. Cintai.